Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, rahimakumullah, tahukah kita apakah faktor terbesar kemungkaran, kesalahan semakin banyak terjadi? Dan tahukah kita faktor terbesar yang menyebabkan kebenaran itu tidak diketahui dan tersembunyikan? Jawabannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena kurang semangatnya kita semua untuk menyebarluaskan ilmu agama, sehingga kejahilan terus semakin merata. Inilah faktor terbesar. Barakallahu fikum. Pada saat kita diam, pasif, duduk berpangku tangan, menunggu, akibatnya kejahilan terus merata, kebatilan menjadi keyakinan, kebenaran akhirnya tertutupi. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu, pada saat kita mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pahala dan keutamaan thalabul ilmi, mempelajari ilmu serta mengajarkannya, hendaknya kita fahami kenapa sampai sedemikian besar Allah persiapkan pahala dan keutamaannya. Dikarenakan agama Islam, agama kita ini barulah akan tegak sebagaimana mestinya ketika kekuatan thalabul ilmi, kekuatan nasyrul ilmi, mencari ilmu lalu menyebarluaskannya, kekuatan itu kekuatan yang besar, semangatnya terus terjaga. Nah, ketika kita bermalas-malasan untuk menuntut ilmu agama, akhirnya kebenaran itu semakin dilupakan oleh orang. pada saat kita bermalas-malasan untuk mempelajari agama, akhirnya agama itu diketahui tidak sebagaimana mestinya. Salah faham, keliru menyimpulkan. Sebabnya apa? Bermalas-malasan untuk menuntut ilmu agama. Selain itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena kegigihan dan kesabaran untuk terus menyebarluaskan ilmu agama itu yang harus ditingkatkan. Contoh kecil, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, contoh kecil, ketika kita menegakkan salat berjamaah, salat lima waktu, bukankah di antara ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sawu sufufakum tarasu wa'tadilu hadhu bainal manakibi wal aqab la tada'u furujatin lisyaitan. Itu kan tuntunan dan bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Di dalam sekian banyak riwayat diterangkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yang diteladani oleh sahabat-sahabatnya, setiap kali akan memimpin salat berjamaah, beliau sebagai imam penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan ibadah yang mulia yaitu salat berjamaah, selalu mengingatkan kaum muslimin, sahabat-sahabatnya, luruskan safnya, rapatkan barisannya, tempelkan antara bahu dengan bahu, lekatkan antara telapak kaki dengan telapak kaki yang lainnya, jangan biarkan ada celah antara satu dengan yang lain. Itu kan ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita hanya bisa bersedih, meratap, atau yang semisalnya, bahkan cenderung diam, kurang aktif untuk menyampaikan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seperti ini kepada umat Islam. Akibatnya begitulah. Setiap kali kita sholat di masjid, pada umumnya kita merasa kurang nyaman, kurang srek, gak pas. Kenapa? Shofnya gak rapi, kurang lurus, jarak antara satu dengan yang lainnya jauh. Apa hanya meratap cukup? Apa hanya bersedih cukup? Apa kemudian kita tinggalkan masjid itu, kita pilih masjid yang lain tanpa melakukan sesuatu? Kenapa enggak sholat di masjid sana, sholatnya malah di masjid sana? Sana mending, sini wahjan, shofnya sana sini enggak karuan. Apa kemudian kita diamkan? Itu kesalahan, kekeliruan kita. Mana greget kita untuk menyampaikan ilmu? Mana semangat itu? Semangat untuk menyampaikan al-haq. Karena sikap-sikap yang seperti ini, akhirnya ilmu yang sudah kita pelajari akhirnya kurang bermanfaat. Karena salah satu tanda ilmu itu bermanfaat disampaikan kepada yang lain. Apalagi hanya sekedar mencacat. Wah, masjid sana itu ini. Apa yang sudah kamu lakukan? Diem. Salah. Mestinya ilmu yang telah kita pelajari, pengetahuan yang telah kita ketahui, yaitu tuntunan dan bimbingan Rasulullah SAW di dalam menata dan meluruskan saf, sebagaimana saf-safnya para malaikat, kita sampaikan dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Bukan kemudian dibiarkan, bukan kemudian kita diam, bukan cuma menunggu mudah-mudahan semuanya dapat hidayah. Nah, kalau cuma berdoa seperti itu tanpa ada usaha, tentu tidak masuk akal seperti ini. Kalau kita tidak mampu untuk mengingatkan atau memberi masukan untuk yang sudah tua-tua, kita mulai dari anak-anak kecil. Pendekatannya melalui anak-anak kecil itu yang biasa sholat di masjid, yang biasa ikut TPA, barangkali kita panggil sini, dek, kumpul sini nih. Kan itu. Nih, om punya makanan nih. Keluarkan makanannya, wafer, lanting, misalkan peyek, peyek ikan atau apa, kumpulkan. Sambil makan, dek, tak ajari. Kalau sholat itu, shofnya harus dirapikan. Di deketin ini nih, tak kasih contoh nih. Nah, sholatnya gitu. Itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Udah, selesai. Nah, ada usaha kan? Ada upaya dari kita untuk menyampaikan ilmu. Ini loh yang benar, ini salah. Ini kenapa kita katakan benar? Karena ada dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kenapa kita katakan salah? Karena ternyata bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah anak-anak kecil itu kita sampaikan sekali, dua kali, tiga kali, mungkin kita di masjid itu punya kenalan, tetangga barangkali, kerabat dan keluarga kita mungkin. Nah, ada kesempatan karena kita kenal dekat dengan orang tersebut, saat melaksanakan sholat berjamaah, deketin orangnya. Ketika akan mulai sholat, tempelkan kakinya, luruskan. Lihat reaksinya. Lihat responnya. Tidak semua orang ketika kita dekatkan, kita tempelkan, kemudian menghindar. Tidak semuanya. Saat kita tempelkan, kita rapatkan. Sambil dibisikin, teman dekat kok, keluarga. Ditempelin. Ajarannya Nabi. Coba. Tapi udah 5 tahun sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sudah bertahun-tahun lamanya dia mengerti ilmu tentang meluruskan dan merapatkan shaf, tetapi ternyata di masjid yang biasa dia salat berjamaah di sana belum ada perubahan sama sekali. Kenapa? Diam. Tidak menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah faktornya. Kenapa kebatilan itu diikuti oleh banyak orang? Karena yang telah mengetahui kebatilan sebagai kebatilan diam, pasif. Itulah sebabnya kenapa ajaran yang benar, ajaran yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diikuti dan tidak dilaksanakan oleh banyak orang, dikarenakan yang mengetahui itu ajaran Nabi diam, tidak menyampaikan. Fala haula wala quwata illa billah. Ditambah lagi apabila muncul pihak-pihak yang aktif menyuarakan kebatilan, aktif menentang kebenaran, jadi sudah. Kita yang tahu itu salah, diem. Di pihak yang lain ada yang menyuarakan kesalahan-kesalahan itu. Akhirnya umat pun terbawa. Kita tahu ini yang benar, tapi diam. Sementara di sana banyak pihak yang mengatakan kebenaran itu adalah sesuatu yang salah. Akibatnya umat akan terbawa. Fala haula wala quwata illa billah. Sadarilah saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa di antara kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu dengan cara yang hikmah, langkah yang bijak, supaya bijak agar hikmah. Kita pun dituntut untuk belajar lagi, termasuk materi yang kita pilih pada kesempatan hari ini. Islam itu bukan ajaran radikal. Islam bukan ajaran radikal. Islam adalah agama yang berusaha dan memperjuangkan mewujudkan cinta damai. Itu Islam yang sesungguhnya. Tetapi sekarang kenapa ada pihak-pihak yang menganggap Islam adalah ajaran radikal? Kenapa? Karena kita yang sudah mengerti bahwa Islam bukan ajaran radikal, diam, pasif. Yang mengatakan Islam adalah ajaran radikal, padahal tiap hari, tiap malam nyerang terus. Islam radikal, Islam keras, Islam terorisme, Islam ini segala macam. Terus menerus. Lah kita yang tahu yang benar cuma diem. Ditambah lagi, munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, tetapi apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan, jauh dari ajaran Islam. Kaum teroris, kaum khawarij, kaum radikalis. Kaum radikalis. Mereka terus melakukan kegiatan aksi. Aksi terorisme, aksi radikalisme. Aktif mereka lakukan. Sementara kita yang sudah mengetahui, lantas diam. Lebih khusus lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, bukankah kita ikut merasakan akibat buruknya ketika dengan tata cara berpakaian seperti ini, bentuk fisik yang demikian, kaum wanita di antara kita berhijab syar'i? Bukankah kita sudah merasakan adanya anggapan dan tuduhan bahwa kita ini kaum radikal, kita ini kaum teroris? Kan begitu. Pernah merasakan seperti itu? Pernah, saya yakin. Dianggap teroris, dianggap radikal, ya. Dinilai keras. Sebabnya apa? Karena ciri fisik kita itu mirip dan hampir sama dengan ciri fisik orang-orang yang ditangkap dan diproses karena kasus terorisme. Mirip-mirip. Tetapi kalau kita cari akar masalahnya, kenapa sampai kemudian muncul salah paham? Kenapa sampai kemudian ada pihak-pihak yang ingin menyamaratakan bahwa setiap yang berjenggot itu teroris, setiap yang menggunakan celana cingkrang di atas mata kaki teroris, setiap wanita yang menggunakan cadar adalah teroris, kaum radikal? Kenapa sampai anggapan-anggapan seperti itu muncul? Jawabannya jelas. Karena kita diam. Karena kita pasif. Mestinya kita menjelaskan. Kita sampaikan. Secara maksimal. Nah, harapannya Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap kali kita menghadiri kegiatan pengajian seperti ini yang menjelaskan bahwa Islam itu bukan ajaran radikal. Islam adalah ajaran yang memperjuangkan konsep cinta damai. Selesai kajian ini diselenggarakan, harapannya bukan kemudian pulang diam, bukan, tapi sampaikanlah kepada yang lain supaya kebenaran itu betul-betul diketahui sebagai kebenaran, agar kebatilan itu tidak terus tersebar. Sampaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, benarkah ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat radikal? Jawabannya tidak benar. Tidak benar. Benarkah setiap orang yang ciri-ciri fisiknya mirip dengan para pelaku teror juga bisa dikatakan sebagai kaum radikal? Jawabannya tidak benar. Nah, ini harus kita sampaikan. Mesti diterangkan kepada umat, kepada semuanya. Nah, jangankan kepada umat, barangkali ada aparat pemerintahan, perangkat desa barangkali di tingkat yang paling bawah. Tidak menutup kemungkinan perangkat desa itu salah paham, keliru di dalam menilai. Apa kemudian kita salahkan aparat desa itu? Jangan. Salahkan kita sendiri. Kenapa tidak mau menjelaskan? Mestinya kita terangkan. Tentu dengan cara yang baik, dengan langkah yang hikmah. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita memerlukan bukti. Memerlukan bukti bahwa Islam adalah agama yang anti radikal. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta damai dan kasih sayang. Kalau bukti kan banyak, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi kita ingin bukti yang kuat. Maka di antara bukti yang kuat itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihima rahmatan wasi'ah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bitariqin ishtadda alaihi al'atashu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, dulu pernah ada seseorang melakukan perjalanan jauh. Di tengah perjalanan, orang itu merasakan haus dahaga. Akhirnya menemukan sebuah sumur. Orang itu turun ke dalam sumur, kemudian minum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi SAW menceritakan bahwa orang tersebut turun ke dalam sumur. Kalau yang kita bayangkan sumur seperti di tempat kita di Indonesia, susah juga. Turunnya gimana? Pakai tali? Pakai anda? Anda itu bukan kamu, tangga ya. Pakai tangga atau apa? Sedikit bercerita, sumur di Timur Tengah secara umum, karena memang wilayahnya yang relatif jarang hujan dibandingkan kita di daerah tropis ini. Nah, sehingga bentuk sumur pun berbeda dengan sumur kita di Indonesia. Beberapa sumur yang pernah saya lihat di daerah pedalaman dan pemukiman orang-orang Badui adalah sumur yang tada hujan, jarang hujan kan di sana, sehingga bentuk sumurnya itu kalau bukan segi empat lingkaran, bentuknya dibuat bertangga atau berundak karena sifatnya tada hujan. Jadi paling bawah kecil, misalkan ukurannya 10x5, paling dalam mungkin masuk sampai belasan puluhan meter. Naik sedikit lebih lebar, lebih luas, tapi dibuat bertangga. Naik lagi terus bertangga sampai sumur yang paling terluar. Bisa dibayangkan gak bentuk sumurnya? Jadi katanya kalau berada di paling atas, melihat ke bawah itu dalam sekali. Turunnya gimana? Berundak. Mau dari sini boleh, dari sini boleh, dari sana bisa, dari sini bisa. Karena dari semua sisi bentuknya turun. Gini ya, paham gak? Sebabnya tadahu hujan. Maka dibuatlah sumur itu selebar-lebarnya. Supaya ketika hujan turun, lebat, penuh. Bisa untuk setahun. Atau yang bentuknya lingkaran, yang pernah saya lihat dalamnya luar biasa, menggunakan tangga yang melingkar dari atas begini, turun unda-undaan, melingkar gini sampai paling bawah. Mereka mengambil air biasanya menggunakan tenaga hewan keledai. Keledai itu kan punya kemampuan fisik luar biasa. Turun ke bawah, menggunakan tangga tersebut, jirgennya diisi, diletakkan di atas punggungnya, lalu keledai itu naik. Kalau sudah terbayang bentuk sumurnya seperti itu, maka kita tidak akan bertanya lagi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang tersebut menemukan sebuah sumur, lalu turun dan minum. Oh, ternyata turunnya seperti itu. Ada undak-undak. Fasyariba. Orang itu kemudian minum. Thumma kharaja. Setelah turun ke dalam sumur, minum, hausnya hilang, orang itu naik ke atas. Fa idza kalbun yalhasu ya'kulu thara minal 'atashi. Keluar dari sumur, orang itu melihat seekor anjing yang melelet-leletkan lidahnya, menjilat-jilat tanah. Minal atosh, karena anjing itu haus. Faqala ar-rajulu, kata orang tersebut, laqad balagha hadzal kalbu minal atoshi mithla alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini sedang haus sebagaimana sebelumnya saya pun haus. Fanazzala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal kalba. Orang itu kemudian turun lagi ke sumur dengan gambaran bentuk sumurnya seperti tadi. Kembali ke dalam sumur, kemudian orang itu melepas khufnya. Khuf itu alas kaki yang terbuat dari kulit. Khufnya dilepas, semacam sepatu itu, sepatu kulit itu dilepas untuk menciduk air. Kalau orang tersebut tidak perlu melepas khuf, ambil air menggunakan telapak tangan langsung diminum. Tapi ini objek yang akan diberi minum adalah seekor anjing. Maka dia lepas sepatu kulitnya tadi, dicidukkan air. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan, "Tsumma amsakahu bifi bagian atasnya dipegang gini supaya tidak tumpah air di dalam sepatu kulit itu, dibawa naik ke atas, kemudian anjing itu pun diberi minum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah subhanahu wa ta'ala pun berterima kasih kepadanya. Allah ampuni orang itu. Cerita ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innalana fil baha'imi ajran. Wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala dengan berbuat baik kepada hewan dan binatang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sikap baik kepada makhluk yang mempunyai jiwa, makhluk hidup, setiap sikap baik kita kepada makhluk hidup itu ada pahalanya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Bahkan di dalam riwayat Bukhari ditambahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, fasyakarallahu lahu faghafaralahu faadkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepada orang itu, Allah ampuni dia, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Memperhatikan seekor anjing menyelamatkan nyawanya, memberi minum kepada seekor anjing, didorong oleh kasih sayang kepada makhluk hidup, kepada makhluk hidup. Nah, bukan berarti boleh memelihara anjing, beda masalahnya. Orang ini memelihara anjing apa enggak? Enggak, hanya sebatas apa? Membantu supaya tidak mati kehausan. Bukan memelihara anjing loh, bukan. Dengan perbuatannya itu, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Apakah ini hanya berlaku untuk anjing saja? Tidak. Karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innalana fil baha'imi ajran. Wahai Rasulullah, apakah sikap baik kami kepada hewan, kepada binatang itu akan berpahala? Kata Nabi, iya. Sikap baik kepada makhluk hidup ada pahalanya, diampuni dosanya, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Ini ajaran kita, ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian benar? Apakah bisa dikatakan fair dan objektif kalau mengatakan Islam itu adalah, Islam adalah agama radikal, agama yang mengajarkan kekerasan? Masya Allah, lihat ajaran Islam kepada binatang dan hewan saja kita diajarkan, dibimbing berbuat baik kepada hewan dan binatang saja kita diajarkan supaya tetap membiarkan mereka hidup, tidak mati kehausan, tidak mati kedinginan, apalagi kepada manusia secara umum, apalagi kepada sesama umat Islam secara khusus. Ini bukti ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa Islam itu bukan ajaran yang menginginkan kekerasan. Islam itu bukan ajaran yang mengajarkan untuk menumpahkan darah. Islam itu agama yang mengajarkan terorisme, bukan. Maka ketika kita ditanya, apa pendapat Bapak tentang gerakan-gerakan radikal seperti ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, apa pendapat Bapak tentang gerakan Al-Qaeda atau yang semisalnya, Jawaban kita tegas dan jelas. Tidak sependapat. Bahkan kami menentang. Karena apa yang mereka lakukan sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu pembuktiannya melalui sisi ini. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang kepada makhluk, bahkan kepada hewan dan binatang. Sementara mereka, ISIS, Al-Qaedanya dan yang semisalnya, justru melakukan tindakan-tindakan yang di luar peri kemanusiaan. Eksekusi-eksekusi yang mereka lakukan sangat tidak berperi kemanusiaan. Orang hidup-hidup dirantai tangannya, beberapa orang ditonton oleh mereka, ditonton oleh pengikut-pengikut ISIS, milisi-milisi ISIS, ditonton hidup-hidup. Kemudian sebuah tank, kendaraan lapis baja, rantainya rantai baja, itu menelindas orang-orang tadi dalam keadaan hidup-hidup. Bayangkan, hidup-hidup ditelindas. Itu ajaran Islam? Tidak. Lihat anjing saja, makhluk, binatang yang kita dilarang untuk memeliharanya, ketika kita melihat dia dalam keadaan kehausan, kasih minum. Mungkin dia kejatuhan pohon. Ada seekor anjing kejatuhan pohon, kesakitan, teriak-teriak anjing tersebut. Kita diajarkan untuk membantunya, angkat ranting dan dahan pohon itu, biarkan dia terbebas. Ini orang hidup-hidup ya, ditelindas dengan tank. Hidup-hidup. La haula wa la quwata illa billah. Beberapa orang yang mereka eksekusi, dimasukkan ke dalam kerangkeng jeruji-jeruji besi kotak. Ya. Hidup-hidup. Dibakar. Disediakan bahan bakar, minyak dan yang semisalnya. Disaksikan oleh milisi-milisi mereka. Dibakar hidup-hidup. Bayangkan. Orang dibakar hidup-hidup di dalam kerangkeng besi. Teriak sana, teriak sini, lari sana, lari sini. Sampai kemudian habis gosong terbakar. La haula wa la quwata illa billah. Ada lagi yang dihukum dan dieksekusi, dimasukkan dalam kerangkeng besi, kemudian dimasukkan ke dalam air, celupkan, tarik lagi, teruskan sampai mati dalam keadaan tenggelam. La haula wa la quwata illa billah. Ada lagi yang dieksekusi, bukan ditembak dengan peluru atau yang semisalnya, tapi di basoka dan di rudal. Senjata yang mestinya untuk menghancurkan objek keras, besar, ini untuk membunuh satu orang manusia. Ada lagi yang digorok hidup-hidup. Itu semua divideokan oleh mereka, disebarluaskan oleh mereka, bahkan dibangga-banggakan oleh mereka. Seperti ini ajaran Islam? Bukan. Ini bukan ajaran Islam. Islam bukan ajaran radikal. Sebenarnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita ahlus sunnah salafi ini, salafi adalah bagian dari umat Islam yang terus menyuarakan bahwa ajaran-ajaran terorisme ISIS, Al-Qaeda itu sesat. Tidak pernah berhenti kita bersuara. Yang seperti itu pun masih saja kita dianggap teroris. Kan gak masuk akal. Lah piye pak, pripun? Kita yang terus menyampaikan melalui pengajian, khutbah Jumat, majalah, buletin dan yang semisalnya, masih terus dianggap kelompok berbahaya, kelompok radikal, didata ya. Nama ustadznya, nama yayasannya, nama pondoknya, ini teridentifikasi kelompok radikal Ma'had Al-Mansurah, Brobot, Purbalingga, pimpinan Ustadz Ridwan misalkan. Wah, ini masuk kelompok garis keras. Masya Allah, kelompok garis keras dari mana Pak? Lah ini pengajian kita. Kan itu. Ini yang kita sampaikan, lengkap bukti-buktinya, buku, majalahnya, rekaman audio suara ceramahnya. Nah, kenapa sampai ada yang seperti itu? Karena kita cuma diam, tidak aktif menyampaikan kepada yang lain. Yang mengkonsumsi ya kita-kita saja, tapi kita kurang aktif untuk menyampaikannya kepada masyarakat secara umum. Itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis di atas. Kata beliau rahimahullahu taala, al muallif yang saya baca adalah kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Al Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, menjelaskan atau menyebutkan kisah yang sangat menakjubkan ini, yaitu kisah yang disebutkan Al-Imam Bukhari Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menceritakan, sengaja saya baca langsung terjemahannya, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bercerita tentang seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, berjalan kaki, menempuh jarak. Di tengah perjalanan orang itu mengalami haus. Ada sebuah sumur, orang itu turun lalu minum sampai rasa hausnya pun hilang. Ketika keluar dari sumur, orang tadi melihat seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena haus juga. Diterangkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di sini, yang dimaksud menjilat-jilat tanah itu adalah tanah yang ada kandungan airnya. Karena itu mungkin sumur. Jadi barangkali ada beberapa bagian tanah di sekitar sumur itu yang basah. Maka anjing itu menjilat-jilat tanah yang mengandung air. Nah, kenapa? Min syiddati atasyih. Karena sangat haus. Orang tadi kemudian menyimpulkan, demi Allah, sungguh anjing ini merasakan haus yang luar biasa, sebagaimana yang telah saya alami tadi. Akhirnya orang tersebut turun ke dalam sumur, dia penuhi sepatu kulitnya dengan air, kemudian naik, lalu dia beri minum anjing tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya. Allah ampuni dia. Bahkan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan sebab tersebut. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa hadza misdaqu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi." Dan ini sesuai betul dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, surga itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sandalnya sendiri. Maksudnya apa? Untuk masuk surga itu mudah. Dekat sekali jarak seorang hamba dengan surga. Untuk mencapai surga sebenarnya tidak harus melakukan perjalanan yang jauh begitu. Cukup melakukan sesuatu yang ada di dekatnya, mudah. Kata beliau, amalun yasir. Sebuah amal perbuatan yang ringan. Syakarallahu bihi amila hadzal amal. Allah berterima kasih kepada yang melakukannya. Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ketika Rasulullah SAW menceritakan hal ini kepada para sahabatnya. Dan para sahabatnya adalah asyaddan nasi hirsan alal ilmi. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mencari ilmu. La min ajli an ya'lamu faqat, bukan karena supaya tahu saja, tetapi walakin min ajli an ya'lamu faya'malu. Para sahabat itu semangat untuk mencari ilmu untuk kemudian diamalkan. Karena para sahabat itu semangat untuk menuntut ilmu supaya bisa diamalkan, mereka pun bertanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, innalana fil bahaimi ajran, wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala dari Allah dikarenakan sikap baik kepada hewan dan binatang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun, pada setiap makhluk yang bernyawa, yang mempunyai jiwa, itu ada pahalanya. Li'anna hadza kalbun minal bahaim, karena hal ini, yaitu seekor anjing, adalah binatang, punya jiwa. Fakaifa yakunu li hadzal rajul alladhi saqahu hadzal ajral azim, bagaimana bisa orang tersebut yang memberi minum kemudian mendapatkan pahala sebesar ini? Fastaghrabu lidzalik, maka para sahabat pun merasa aneh, kok bisa ya? Oleh sebabnya mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Naam. Li'annahu laulal ma la yabisat wa halakal hayawan. Kalau bukan karena air yang kemudian diminumkan tadi, hewan tersebut barangkali mati. Pahala. Nah, kata beliau di paragraf yang paling terakhir, fadalla hadza, hadis ini menunjukkan, annal ala annal bahaima fiha ajrun, bahwa bersikap baik, berbuat baik kepada binatang maupun hewan, itu ada pahalanya. Kullu bahimatin ahsanta laha, setiap perbuatan baik yang engkau tujukan kepada seekor hewan atau seekor binatang, bisukin, dengan memberi minum, au it'amin, memberi makan, au wiqayatin min harrin, supaya binatang itu tidak kepanasan, au wiqayatin min bardin, berusaha supaya binatang itu tidak atau hewan itu tidak kedinginan, sawa'un kanat laka au li ghairika min bani adam, hewan itu milikmu atau milik orang lain, tidak ada bedanya, au kanat minas sawa'im, bahkan yang diternak, yang kita pelihara, fa innalaka fi dzalika ajran indallah, maka perbuatan baik itu bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya jelas. Nah, binatang dan hewan apapun itu, milikmu, milik orang lain, yang engkau pelihara, tidak engkau pelihara. Nah, perbuatan baik itu entah memberi makan, memberi minum, berusaha supaya binatang itu tidak kepanasan, tidak kedinginan, itu ada pahalanya. Termasuk sekali lagi, hewan yang kita pelihara. Anda pelihara ayam, tiap pagi dikasih makan, tiap sore dikasih makan, tiap pagi dikasih minum, tiap minum juga demikian dijaga. Ada pahalanya. Anda memelihara kambing, mendo, sapi atau lembu, kasih makan, kasih minum, buatkan kandang supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan. Yang panjenengan lakukan itu ada pahalanya. Panjenengan pelihara burung, dirawat, kasih minum, kasih makan, kasih suplemen, kandangnya sering dibersihkan, disikat, kalau pagi disemprotin sehingga burungnya senang sambil berziul-ziul, ya kan? Ada pahalanya. Luar biasa. Sapi yang panjenengan apa namanya pelihara sakit, telepon dokter hewan, Pak dokter, sapi milik saya sakit. Sakit tindak mriki, nggih. Diperiksa, kasih obat, bayar 100.000 obatnya. Pahala. Luar biasa. Anda punya ayam, ada koreng, luka di kakinya. Kelihatan pincang gitu. Ambil dilihat, oh iya. Dikasih obat bubuk, obat luka untuk ayam. Dikit-dikit sampai sembuh. Pahala. Kan itu. Semuanya. Sikap baik kepada hewan itu berpahala. Setelah kita fahami, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadza wa hunna baha'im fa kaifa bil adamiyyin. Hal ini berlaku untuk hewan dan binatang. Fa kaifa bil adamiyyin? Tentunya kepada manusia lebih lagi. Idza ahsanta ilal adamiyyin kana ashadda wa aktsara ajran. Kalau engkau berbuat baik kepada manusia, maka pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Man saqa musliman ala dhama'in, saqahu Allahu minar rahiqil makhthum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi minum seorang muslim yang sedang haus, Allah akan berikan minum untuknya dari ar-rahiq al-makhthum, minuman di surga nanti. Minuman di surga. Ada saudaramu muslim haus, silakan minum, monggo diunjuk. Minum. Hausnya hilang. Pahalanya besar sekali. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah akan berikan minum untuknya dari ar-rahiqim ar-rahiqil makhthum. Kata beliau rahimahullah, yakni law kana waladuka saghir waqafa 'inda al-barrada yaqulu lak iskini ma'an wa asqaitahu wa huwa dham'an faqad saqaita musliman 'ala dhama'in. Luar biasa. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, contohnya anakmu. Anakmu bukan orang lain, anakmu, anak kandungmu yang masih kecil. Anakmu yang masih kecil itu berdiri di depan kulkas. Berdiri di hadapan galon air itu. Alat itu, dispenser. Nah, itu. Anakmu berdiri di depan kulkas, anakmu berdiri di depan dispenser atau di depan teko air. Masih kecil anakmu. Lalu dia mengatakan, "Bi, tolong ambilkan aku minum. Tolong ambilkan aku minum." Nah, orang njiot dewek. Ambil sendiri, udah gede kok. Insya Allah. Anaknya meminta untuk diambilkan air minum. Melatih biar mandiri. Alasan bayi males kok. Bilang aja males kok, alasan mandiri-mandiri. Males aja bilang. Begitu. Kata beliau rahimahullah, kemudian engkau ambilkan air minum untuk anakmu. Ingat, bukan orang lain, anakmu ini di rumahmu ini. Engkau beri minum dia. Dia sedang kehausan. Habis main-main lari sana lari sini. Haus. Bi, ambilkan air minum. Bi. Engkau sebagai ayah mengambilkan. Engkau sebagai ibu mengambilkan. Kata beliau Al-Faymin rahimahullah, faqad saqaita musliman ala dhama'in. Itu artinya engkau telah memberi minum untuk seorang muslim yang sedang haus. Anakmu kan muslim juga. Fa innallaha yasqika minar rahiq al-mahtum. Sungguh Allah akan memberikan minum untukmu dari minuman surga ar-rahiq al-makhthum. Ajrun kathir walillahil hamdu. Pahalanya besar sekali, walillahil hamd. Sedang kerja bakti di pondok. Berhenti. Ada air minum. Teman kita kehausan. Kang jiotna es. Ngambil sendirilah. Insyaallah. Kesempatan Allah berikan buat panjenengan. Balasannya minuman di surga nanti. Ambilkan satu gelas. Monggo. Jeninyong ya haus. Ngelak ya sini. Tapi karena ingin mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, memberi minum seorang muslim yang sedang haus, balasannya Allah akan berikan minum untuknya dari ar-rahiq al-makhthum, minuman surga. Nantilah. Haus ini, tapi nanti pengin dapat minum dari surga, dapat minum dari surga. Bagi. Insyaallah. Kata beliau, ghanaim, kesempatan besar untuk mendapatkan pahala. Walakin ayul qabil li hadhil ghanaim, tetapi siapakah yang kemudian tersadar untuk mau mengambil kesempatan berharga seperti ini? Aina alladhi yukhlisu niyyata wa yahtasibul ajra 'ala Allah? Mana orangnya yang mau mengikhlaskan niat dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Fa usika ya akhi, saudaraku, aku berpesan kepadamu, kata Syekh Al-Utsaimin, wa nafsi, dan pesan itu juga berlaku untukku sendiri. Antahrisa daiman ala ghtinamil a'mal bin niyati shalihah, semangatlah untuk melakukan amal kebaikan dengan niat yang saleh. Hatta tadakhara laka indallahi dhukhran yaumal qiyamah, sehingga engkau mempunyai bekal pahala yang banyak di sisi Allah pada hari kiamat. Fakam min amalin saghirin asbaha bin niyati kabiran, wa kam min amalin kabirin asbaha bil ghaflati saghiran. Alangkah banyak bentuk-bentuk amalan saleh yang kita anggap kecil, tapi nilai pahalanya besar di sisi Allah. Sebaliknya pun demikian, amal ibadah yang sebenarnya besar, tapi kemudian akhirnya bernilai kecil, bahkan tidak berarti apa-apa, dikarenakan kita tidak memperhatikan keikhlasan di dalam berniat. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini bukti pertama. Bukti pertama untuk menegaskan bahwa Islam itu bukan ajaran radikal. Ini adalah bukti bahwa Islam adalah ajaran yang memperjuangkan cinta damai dan kasih sayang. Tidak usahlah kita berbicara tentang cinta damai dan kasih sayang kepada sesama manusia. Kepada binatang dan hewan saja, Islam mengajarkan kita untuk mengedepankan kasih sayang. Itu kepada hewan dan binatang saja. Alangkah celakanya kalau begitu, seseorang yang memperlakukan manusia seperti hewan, seperti yang dilakukan oleh kaum ISIS dan Al-Qaeda itu. La haula wala quwata illa billah. Masyarakat sipil dijadikan tameng. Masyarakat sipil, perempuan, anak-anak, orang-orang tua, itu dijadikan tameng dan perisai. Mereka nembakin dari belakang, tar tar tar tar. Mereka melepaskan dan mengaktifkan roket-roket milik mereka ke arah musuh. Sementara warga-warga sipil berada di bagian depan. Harapannya supaya musuh untuk membalas berpikir. Karena yang jadi sasaran akhirnya siapa? Warga sipil. Apa ini ajaran Islam? Apakah ISIS dan Al-Qaeda itu mencerminkan Islam? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. ISIS dan Al-Qaeda itu, dan yang semisalnya, adalah kelompok-kelompok yang justru memerangi Islam itu sendiri. Memerangi Islam itu sendiri. Merekalah yang menjadi sebab wajah umat Islam akhirnya tercoreng. Merekalah yang menjadi sebab umat Islam dicurigai hanya karena kesamaan bentuk fisik, padahal ideologi dan keyakinan atau akidahnya berbeda. Sabar ya ahlu sunnah. Sabar ya ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang terus menyuarakan hal ini, menentang pemahaman dan ideologi teroris, juga ternyata masih dianggap teroris. Sabar ya ahlu sunnah. Sabar, sabar. Kan begitu ya kan? Ahlu sunnah itu terus menyuarakan anti-terorisme, anti-radikalisme, tapi di banyak tempat dituduh sebagai bagian dari kaum radikal. Spanduk anti-radikalisme, anti-terorisme dipasang oleh warga, dihadapkan ke arah pondok ahlu sunnah. Sabar, sabar. Apalagi dapat informasi bahwa tujuan pemasangan spanduk di depan dan diarahkan ke pondok milik ahli sunnah itu? Informasinya karena ada anggapan pondok ahli sunnah itu pondoknya tahu kaum teroris. Masya Allah. Lah kita ahli sunnah alhamdulillah dengan pertolongan dan taufik saja dari Allah yang terus bersuara dan menyuarakan kebenaran. Alhamdulillah. Masih tetap dianggap teroris dan radikal. Sabar, sabar. Jangan kemudian kecil hati. Jangan patah semangat. Awis lah. Urusane. Jangan. Tetap, karena itu tugas ahlu sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bukti yang kedua bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan cinta damai adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi mri'in minasy syarri an yahqira akhahu al-muslim kullul muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukti kedua yang ingin kita kaji pada kesempatan siang hari ini untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan cinta damai. Tidak kurang-kurang, tidak lelahnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan ajaran-ajaran seperti ini untuk umat. Supaya kita faham, ini loh ajaran Islam, ini loh ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tinggal bagaimana kita praktekkan dan kita wujudkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk hidup cinta damai, untuk hidup penuh dengan kasih sayang sesama umat Islam. Kalau tadi kan bukti yang pertama sikap baik kita kepada hewan dan binatang. Bukti yang kedua adalah ajaran Islam tentang hidup sesama umat Islam. Bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nanti pada sesi yang kedua yang akan diterangkan insyaallah ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mewujudkan cinta damai itu salah satunya adalah ketaatan kepada pemerintah. Tidak mengkritik dan mencaci mereka. Baik di muka umum maupun di tempat-tempat khusus. Untuk mewujudkan kehidupan yang cinta damai, aman, tenteram, salah satu kewajiban kita adalah selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Itu nanti sesi yang kedua. Tapi untuk poin yang sekarang ini adalah ajaran Islam untuk mewujudkan cinta damai itu sesama umat Islam. Pesan Nabi, kata beliau, "La tahasadu." Jangan saling hasad. Jangan iri-irian, iren-iren jangan. Sesama umat Islam jangan saling iri dong, jangan dengki, jangan hasad. Wala tanajashu, jangan melakukan najash. Najash itu menawar barang dengan harga yang lebih tinggi tanpa niat untuk membeli. Tujuannya untuk membantu si penjual agar harga barangnya naik. Itu enggak boleh di dalam Islam. Misalkan ada orang jualan, ada orang jualan semangka misalkan. Per kilo 5.000. Datang orang nawar, "Pak, 4.000. Nanti ada tukang gongnya ya. Tukang gongnya. Dia enggak punya niat membeli, tujuannya cuma supaya harganya naik. Wah. Kata orang tadi, "Wah. Ini 5.000 udah murah, Pak. Di tempat lain malah mungkin 6.000. Ini manis, ini segala macam. Saya berani 5.500 malahan." Nah, tujuannya apa? Untuk mempengaruhi orang tersebut supaya membeli dengan harga yang lebih tinggi. Itu salah satu contohnya. Najis tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Atau misalkan orang tawar-menawar lelang misalkan. Ini bentuk yang lain. Lelang resmilah. Lelang yang syar'i. Satu barang dijual, siapa yang berani lebih tinggi? Fair, semuanya teratur dan diatur. Tapi ada satu orang, dia enggak punya niat membeli, cuma untuk naikkan harga aja. Siapa yang berani 10.000? Saya 10.000. Oh enggak, saya 12.000. Sudah senang. Enggak, saya 17.000. Nah, padahal dia enggak punya niat membeli. Nah, ini tidak diperbolehkan. Zalim namanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam yang berikutnya, wala tabaghadu, jangan saling membenci. Sesama umat Islam itu jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Jangan saling membelakangi. Di antara bentuk saling membelakangi itu adalah melengos, enggak mau ketemu. Menghindar kalau ingin menghindar untuk bertemu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam yang berikutnya, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin. Jangan sampai melibatkan diri dalam proses jual beli yang sedang berlangsung antara si penjual dan si pembeli. Nah, orang sedang tawar-tawaran barang. Iya kan? Si A penjual, si B pembeli. Ini sedang nawar barang. "Pak, saya beli, Pak." Pembelinya nawar 100.000. Kan itu. Kita tertarik. Ini sedang proses tawar-menawar, belum selesai. Sedang proses tawar-menawar. Tidak boleh kemudian kita melibatkan diri. "Saya beli, Pak, 150.000. Sementara sedang proses tawar-menawar. Tidak boleh. Atau sebaliknya, kita masuk sebagai penjual. Kalau tadi contoh yang pertama, masuk sebagai pembeli. Bisa difahami? Kan itu. Sedang tawar-menawar, ada sebuah barang, misalkan jam tangan. Wah, bagus sekali. Kan itu. Si calon pembeli nawarnya 100.000. Penjualnya nawarkannya 120.000. Saya juga tertarik dengan jam tangan itu. Kan itu. Belum selesai tawar-menawar, saya langsung masuk. "Mas, saya aja yang beli. 150.000 cash kontan." Enggak boleh. Kenapa? Itu akan merusak ajaran Islam yang cinta damai. Kenapa? Akan menimbulkan ganjalan di hati, benci, tidak suka. Akhirnya permusuhan dan seterusnya. Nah, tapi kalau ingin tertarik membeli jam tangan itu, sabar, tunggu sampai kemudian akhirnya jadi dibeli, ya udah, berarti bukan rezeki kita. Kalau ternyata pembeli, calon pembeli itu kemudian enggak sepakat dengan harga, enggak lah kalau enggak 100 enggak mau, ya udah. Setelah itu orangnya pergi. Setelah betul-betul putus ya, tawar menawarnya, proses tawar menawarnya, baru kita, "Udah, Mak, berapa harganya?" "150." Ambil. Atau contoh yang kedua, saya masuk sebagai penjual. Misalkan si penjual ini punya jam tangan di harga 120.000. Ya kan? Di harga 120.000. Pembeli tertarik membeli jam tangan. Ditawarlah 100.000. Saya pihak ketiga punya jam tangan persis sama dengan jam tangan itu. Ini padahal sedang proses tawar-menawar. Lalu saya bilang, "Udah, Mas, kalau enggak mau, ini jam tangan sama, cukup 90.000. Saya bisa jual lebih murah. Saya bisa jual lebih murah. Kalau tadi kan penjualnya nawarkan berapa? 100? Berapa? 100.000 ya kan? Saya berani, nih, beli aja, Pak, punya saya, Pak, 90.000. Barangnya sama atau mirip. Ini enggak boleh karena sedang proses tawar-menawar. Kata Nabi, "Wala yabi' ba'dhukum ala bai'i ba'dhin. Kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh menzalimi saudaranya. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh kemudian membuatnya bersedih. Wa la yahqiruhu, tidak boleh merendahkan saudaranya muslim. Takwa itu ada di sini, di dada. Nabi SAW memberikan isyarat dan menunjuk sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kata Nabi, cukup seseorang itu dikatakan jahat untuk membuktikan seseorang itu atau menilai seseorang itu jahat, cukup dengan bukti dia merendahkan saudaranya muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah ajaran Islam, tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan cinta damai, ketentraman. Semua sebab yang berpotensi menimbulkan keributan itu diharamkan. Setiap hal yang berpotensi menimbulkan keributan diharamkan oleh Islam, dilarang. Kenapa? Untuk mewujudkan kehidupan yang cinta damai, tentram, teratur. Kita tadi sudah mendengarkan seperti apakah ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya Islam adalah agama yang mengajarkan cinta damai. Nah, Islam bukan ajaran radikal. Islam itu bukan ajaran yang keras, kaku. Unsurnya adalah benci, dendam, tidak. Nah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang sudah disampaikan oleh panitia tadi, sesi pertama kita cukupkan sampai pukul 11 lebih 20 menit, guna mempersiapkan diri melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan pertolongan dan taufik dari Allah, tentunya kita minta pada sesi yang kedua nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.